Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqa hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah jazakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Syarh Masail Jahiliyah. Dan kita masuk kepada Al-Mas'alah Tsaniyah Ka'baniyah, perkara yang ke-102. Ittihamuhum li ahli iman fi niyatihim wa maqasidihim. Tuduhan-tuduhan mereka kepada ahli iman, kepada orang-orang yang beriman, dalam perkara niat dan tujuan. Jadi yang diserang adalah niatnya, tujuannya. Kalian masuk ke dalam Islam hanya demikian dan demikian niatnya, atau kalian mendakwakan Islam karena tujuan demikian dan demikian, dengan niatan demikian. Menghukumi pada perkara yang hal tersebut tentunya di luar daripada kemampuan manusia, karena niat dan tujuan itu sesuatu yang batin, sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh siapa saja. Sedangkan Allah SWT telah memberikan rekomendasi terhadap para sahabat, misalnya terhadap orang-orang yang beriman, bahwa mereka menjalankan amalan-amalan tersebut berdasarkan karena menginginkan wajah Allah SWT. Al-Masalah Tuzaniyah Ba'dal Mi'ani, masalah yang ke-102, ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya, ikhtiar mereka terhadap para fuqara, kemudian diikuti dengan yang ini, menghukumi niatan-niatan mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah, ramihum at-ta'arufun bi'adamil ikhlas. Tuduhan mereka terhadap para pengikut Rasul dengan tidak adanya keikhlasan. Wapala fitunnya, tidak ikhlas dan hanya menginginkan dunia, mengharapkan dunia. Kaja baru dikauli, maka Allah jawab mereka dengan firman-Nya, ma'alaika min hisabihim min syai'. Bukanlah urusan kamu, kamu tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sedikitpun. Ini ayat sudah kita bahas tafsirnya pada pertemuan yang lalu. Al-ayah wa amtaluha, ayat ini dan yang semisalnya. Urusan niat itu bukan perkara yang menjadi tanggung jawab kalian. Niat-niat mereka bisa Allah SWT. Bisa di seseorang dia menghukumi orang lain berdasarkan apa yang ada pada dirinya, karena dia seandainya masuk ke dalam Islam itu yang dia kejar hanyalah perkara dunia. Maka di saat ada orang yang masuk ke dalam Islam dia lihat, maka dia hukumi orang tersebut seperti dirinya. Ini orang masuk ke dalam Islam hanya karena menginginkan kepentingan ini dan itu. dan hal tersebut merupakan perangai jahiliyah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, min a'mali ahli jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan ahli jahiliyah, annahum ya'muna al-fuqara bi annahum ma amanu illa min ajli an yahsulu 'ala syai'in min matami'id dunya. Kita katakan tadi bahwasanya permasalahan ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang ihtiqal, istihanah, pendanaan-pendanaan terhadap fuqara, mereka yang merendahkan orang-orang fakir. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa mayoritas pendukung daripada para nabi adalah fuqara wal masakin. Mayoritas pengikut para nabi adalah orang-orang fakir dan miskin. Sehingga mereka mencikan mata, merendahkan. Kemudian yang kedua, mereka beranggapan bahwa masuknya orang-orang tersebut karena statusnya sebagai orang-orang rendahan di mata mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahwa mereka masuk ke situ hanya untuk tujuan-tujuan duniawiyah. Kama qala al-Fir'aun li Musa alaihi salam wa Harun, sebagaimana contoh kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ucapan Fir'aun dan tentaranya ataupun orang-orang yang bersamanya mengucapkan kepada Nabiullah Musa dan Harun, qalu ajitana litanfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bil mu'minin wa ma nahnu lakuma bil mu'minin. Di dalam ayat itu mereka mengatakan, wahai Musa, wahai Harun, apakah engkau datangi kami dalam rangka memalingkan kami dari apa yang kami dapati bapak-bapak kami berada di atasnya? Yaitu pola hidup, tata cara hidup, juga keadaan-keadaan, tradisi-tradisi yang ada pada kami, yang kami dapati, kami warisi dari bapak-bapak kami, untuk kalian palingkan dari ajaran tersebut, untuk kami kemudian mengikuti kalian, sehingga watakuna lakum al-kibriya fil ard, al-kibriya kekuasaan, kebesaran itu kemudian berada di pihak kalian, wahai Musa. Itu ucapan daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Wa ma nahnu lakum bi mu'minin, kata mereka, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kalian. Dan kisah Musa ini adalah kisah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Musa bersama dengan Fir'aun. Kenapa? Disebutkan Ibnu Katsir, wa kathiran ma yadhkuru Allah ta'ala qissata Musa alaihi salam ma'a Fir'aun di kitabihil aziz, li'annaha min a'jabil qisas. Sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Musa bersama dengan Fir'aun di dalam kitabnya yang mulia. Kenapa demikian? Karena kisah tersebut merupakan kisah yang paling mengagumkan. Bagaimana tidak? Keadaan daripada Fir'aun, dia begitu sangat ketakutan dengan Musa dan memberikan berbagai macam ancaman-ancaman. Demikian pula mengecewakan Musa di hadapan para penggawa-penggawanya, menjelaskan tentang Syekh Ali Musa, ya, dengan bahasa-bahasa perendahan, karena memang Musa kondisinya, posisinya sebelum itu berada di bawah asuhan Fir'aun. Orang yang senantiasa berada di bawah penjagaan Fir'aun, ya. Artinya tumbuh kembangnya si Musa pada saat itu, Musa kecil itu berada di bawah daripada pengawasan Fir'aun. Oh, keadaan daripada Musa seolah-olah seperti keadaan anak bagi Fir'aun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Musa sebagai nabinya dan rasulnya dengan satu kejadian membunuh seorang Kipti, kemudian pergi ke Ahmadiyah dan seterusnya, kisah yang masyhur disebutkan di dalam Al-Quran semuanya. Dan Allah utus kepada Fir'aun kembali supaya Fir'aun mau beribadah kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dalam kondisi Musa ini hanya bersendirian, hanya bersama dengan saudaranya Harun berdua saja. Dan Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan kekuatannya, ya, dengan kerajaannya, dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa taala lindungi Musa, lindungi Harun. Dalam keadaan datang tidak membawa apapun, di mata Fir'aun tentu ya sama seperti keadaan orang-orang yang direndahkan. Fir'aun dengan sombongnya menolak daripada ajaran tersebut, menolak daripada dakwah tersebut. Bahkan sampai pada taraf dia menganggap diri sebagai Tuhan. Di sini sisi yang hendak ditekankan adalah bahwa kalimat wa takuna lakum al-kibriya fil ard ini merupakan sisi daripada perilaku jahiliyah. Jadi seseorang melihat orang lain di saat dakwah itu hanya memandang sisi maslahat duniawiyah, hanya memandang sisi maslahat duniawiyah. Ini perkara-perkara jahiliyah. Yarmuna al-anbiya bi annahum yuriduna syaraf wa ri'asah. Mereka menuduh para nabi, sedangkan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tentunya tuduhan itu pun akan diwariskan, diarahkan kepada para ulama dan juga kepada para du'at ilallah, akan mendapatkan tuduhan-tuduhan tersebut. Hanya ingin kemuliaan, hanya ingin kedudukan, hanya ingin kepemimpinan, memiliki kekuasaan. Wahai Musa, kamu datang kepada kami hanya untuk ini kan? Dan itu pun yang difahami oleh musyrikin Makkah. Dianggap Rasulullah SAW pun juga demikian. Sehingga ditawarkan kepada mereka, apa yang kamu mau tanya sama? Kamu ingin kekuasaan sama? Kami akan angkat kamu sebagai orang yang paling kuasa. Atau kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta. Atau kamu ingin wanita, kami akan cari wanita-wanita yang paling cantik di Quraisy, dan seterusnya. Jadi pandangan-pandangan jahiliyah itu semua berkisar kepada materi dunia, kenikmatan dunia, tidak hanya sebatas materi. Kenikmatan-kenikmatan dunia, jabatan kan, harta kan, wanita kan, dan semisalnya. Sebagaimana orang kalau dia berusaha kepada sesuatu, mengajak kepada sesuatu, di belakangnya adalah kursi kekuasaan. Kalau itu bukan agama. Nah, agama dipandang sama seperti itu oleh orang-orang yang di dunia. Dan keadaan itu pun sama. Dalam itu perang jahiliyah bukan berarti perang yang sudah lewat dan tidak akan ada lagi dan tidak muncul. Tidak. Di saat manusia berperang seperti itu berarti dia telah mewarisi perang-perang jahiliyah. Sehingga inilah kenapa ditulis kitab mengumpulkan tentang masail jahiliyah. Tujuannya apa? Agar manusia jangan sampai berperang seperti perang-perang tersebut. Karena perang tersebut akan terus terwariskan generasi ke generasi. Akan terus ada orang-orang yang berperang dengan perang-perang tersebut. Dan tentunya mungkin ada orang-orang yang memang seperti itu perangnya dari doa ila Allah, sebagian doa, bukan doa ila Allah berarti, ya doa ila dunia. Dia mengajak manusia, zahirnya kepada Allah, zahirnya kepada agama Allah, tetapi di balik itu dia memandang kemaslahatan dunia. Dia ingin untuk lafizin walwa dunia, mengkais rizki dari dunia dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara dibisniskan padahal atas nama agama. Wallahul musta'an. Ini berarti jaringnya ini tidak beres. Adapun addu'a ila Allah yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan. Ya. Mereka mengajak kepada umat manusia secara umum dan kepada sesama kaum muslimin secara khusus untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, untuk mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah, tauhid, dan seterusnya. Dengan pemahaman yang lurus, dengan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para ulama salaf. Nah, orang-orang seperti ini dia tidak peduli dengan keadaan apapun, dia akan sampaikan kebenaran. Berbeda dengan keadaan yang tadi, lahirin waraat dunia, orang-orang yang melangkah istri di atas agama untuk mendapatkan sebagian kemaslahatan dunia. Di saat itu tidak menguntungkan, dia tidak akan sampaikan. Atau bahkan tanpa ragu dia akan merubah-rubah daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala demi mendapatkan keridhaan orang yang diharapkan padanya akan mendapatkan sedikit daripada kesenangan hidup dunia. Itulah orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang menjual agama. Wallahul musta'an. Jadi orang-orang yang menjual agama itu orang-orang yang dia menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan keuntungan dunia. Satu, menyembunyikan itu sudah sangat buruk. Yang kedua, dia tambah-tambahkan dalam perkara agama bukan bagian daripada agama itu demi untuk masalah dunia. Yang ketiga, dia ubah-ubah isi di dalam Al-Quran, isi di dalam kitab Allah, baik di umat ini yang isi dalam Al-Quran atau umat-umat yang terdahulu dari kitab suci mereka. Hanya kalau Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak mungkin untuk merubah isi Al-Quran walaupun satu huruf. Tetapi mereka merubah daripada tafsirnya, merubah daripada maknanya, merubah daripada kandungannya. Mereka berbicara dengan hawa nafsunya sesuai dengan kemaslahatan diri mereka. Dan itu sudah banyak terjadi. Wallahul musta'an. Tapi berikutnya beliau mengatakan, wa yarmuna fuqara al-mu'minin biannahum yuriduna al-ghina was-sarwa bittiba'ihim al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menuduh orang-orang fakir dari kalangan mukminin bahwa mereka itu hanya ingin mendapatkan kecukupan, kekayaan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh kalau seandainya terjadi. Kenapa? Yang zahir, yang tampak, para pengikut Rasul itu justru mereka berkekurangan. Abu Hurairah pernah sampai pingsan karena kelaparan, tidaklah makan kecuali apa yang Rasul makan, berada di emperan masjid, masjid Rasul. Ya. Rasulullah SAW kalau makan mendapatkan rezeki, maka beliau membaginya dengan sebagian sahabat yang ada di situ. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu sampai mengganjal perutnya dengan batu karena tidak adanya makanan. Ini tuduhan-tuduhan yang sangat amat tidak beralasan, sangat amat kepemaluan. Karena memang betul-betul Rasulullah SAW dan para sahabatnya di depan mereka demikian. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah kemudian menumpuk harta. Ya. Beliau kalau dalam satu hari itu masih ada satu dinar atau dirham di rumahnya, beliau bingung, tidak bisa tidur. Bagaimana supaya ini bisa segera termanfaatkan. Itu Rasulullah SAW. Sehingga rezeki yang Allah berikan hari itu ya selesai sudah hari itu. Besok sudah ada jaminan rezeki dari Allah kembali. Lau tawakkaltu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kana yarzuqut thayyib. Yazdu himasan wa yaruku bitong. Seandainya saja kalian itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung pagi hari terbang dalam keadaan kosong perutnya, sore hari sudah kenyang, sudah penuh, bahkan membawa untuk anak-anaknya kalau ada, kalau punya anak. Itu burung yang makanannya itu hanya tertentu. Yang namanya burung paling hanya biji-bijian. Tidak bisa sembarang makanan dimakan. Tetapi demikian Allah SWT memberikan rezeki kepada burung-burung tersebut. Sekedar ikhtiar terbang cari makan, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Ini kata Rasul, kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, cara mendapatkan rezeki seperti itu pun akan kalian dapatkan. Sedangkan manusia apa saja bisa dimakan, tidak hanya langsung dimakan, diolah bahkan. Dari satu jenis makanan, satu jenis bahan makanan bisa menjadi ribuan macam. Ketelai, apa saja bisa jadi makanan. Banyak sekali macam-macam hanya dari ketelai. Ya. Itu baru satu bahan makan ketelai. Padahal ada di sana banyak sekali bahan makanan untuk manusia. Sedangkan perutnya juga tidak sebesar kerbau, sapi, ya. Tetapi bingung untuk hanya sekedar mengisi perut yang hanya sebesar itu. Itulah manusia. Semakin mereka tawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan tawakal, bukan itikal. Beda dengan itikal. Kalau itikal itu pasrah, sudah tidak mau usaha ini, dilarang dalam agama. Tetapi tawakal itu ikhtiar, kemudian menyerahkan misalnya kepada Allah SWT. Ya wajar terkadang jatuh bangun dalam usaha misalnya. Akan tetapi sesuatu yang diseriusi, Allah SWT akan berikan solusi dan akan berhasil. Inilah contoh-contoh banyak kenapa Allah SWT mengatakan inna ma'usri yusuf, inna ma'usri yusuf. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Maka satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Di situ Allah SWT menyebutkan al-usr dengan alif lam. Nah, alif lam itu berarti kalau terulang. Karena alif lam ya, al-usr itu adalah kesulitan. Terulang, itu berarti al-usri yang kedua sama dengan al-usri yang pertama. Inama al-usri bersama dengan kesulitan. Yusron, nah itu dengan tanpa alif lam, yusron, kemudahan. Nah, karena tanpa alif lam, maka yusron yang kedua itu beda dengan yusron yang pertama. Jadi kemudahannya ada dua, kesulitannya satu. Kata para ulama, layak libu al-usru, apa bahkan ini hadisnya? Layak libu al-usru yusroin. Kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudian. Demikianlah para sahabat Nabi, mereka orang-orang yang diberi ujian dengan kekurangan. Dalam kekurangan itu luar biasa, terkadang mereka sholat ya, hanya pakai satu baju. Satu baju, kalau baju itu kotor ya dia tunggu dulu sampai kering baru bisa menjalankan sholat. Ya, kita bersetar-setar pakaian dengan berbagai macam merek dan kualitas. Ini para sahabat demikian keadaannya. Bagaimana mungkin bisa dituduh mereka ya yuriduna dina yuriduna farwa. Fallah jalla wa ala qala, maka Allah jalla wa ala menjawab mereka. Atau ini bukan dalam agama, jawabannya nanti atau di akhir ayat ini. Allah menjawab mereka, walakatulilladina yadzoona robbahu bilqodati wa nasi yuriduna wajha. Nah ini kalimat yuriduna wajha. Yani mereka ini para sahabat yang fakir ini, ya kemarin disebutkan nama-nama sahabat yang ada di situ kan, Ubay bin Awam, kemudian siapa lagi? Di antaranya Ibnu Mas'ud sendiri karena hadisnya yang menyampaikan Ibnu Mas'ud. Hilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, para fuqara. Maka orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang ingin berjumpa dengan Rasul ini mengatakan, tolong orang-orang ini untuk engkau minta menjauhlah sementara, karena kami ingin berbicara dengan engkau. Jangan sampai tersarok melihat kami bersama dengan para Buddha. Tolonglah kami ini diberi ya sepantasnya penghormatan supaya tersarok pun melihat. Maka Rasulullah hendak melakukan itu dan turun ayat ini. Kemarin telah dijelaskan secara rinci kejadiannya. Walakafur billadina yada'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Jangan engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka itu beribadah kepada Allah hanya mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Jadi tidak seperti tuduhan mereka bahwa para sahabat ya, mereka beribadah atau mereka masuk dalam Islam hanya dalam rangka mendapatkan kepentingan dunia. Memang ada orang-orang setipe ini, ada orang-orang yang mereka masuk ke dalam Islam itu kalau melihat padanya ada kemaslahatan. Bisa karena kepura-puraan, bisa pula karena memang itu tadi menginginkan, atau bahkan yang paling rusak adalah niat kerusakan dalam Islam, dalam artian dia masuk untuk merusak Islam dari dalam. Ada orang-orang seperti itu. Jadi mereka masuk ke dalam Islam apabila di situ mendapatkan kedudukan, maka dia siap masuk ke dalam Islam. Tetapi ternyata setelah berada di atas Islam, ya, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia dengan sangat entengnya kemudian keluar dari Islam. Wa minan nasi ma ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun min annabi wa in asabahu fitnatun yaqulu 'ala wajhihi. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, yakni mereka masuk dalam Islam 'ala harf, di pinggiran ini sudah ada ambang batas Dia tidak mau masuk terlalu dalam dalam Islam. Sekedar di pinggiran. Ala hartin. Di tepi. In asobahu khairun itma'an nabin. Kalau dia mendapatkan kebaikan di situ. Mendapatkan kemaslahatan di dalam Islam. Itma'an nabi. Dia pun mutmainah di situ. Tenang, tenang, senang, bahagia. Ya, tetap berada di jalan tersebut. Wa in asobahu fitnah. Tetapi kalau kemudian sedikit saja ada ujian. Yang Allah ta'ala wajib loncat dia sudah dari tepian ini tadi kembali ke belakang. Ya, karena memang sudah direncanakan dari awal ini Islam membawa kemaslahatan kepada saya. Maka ya tentunya kemaslahatan itu mendorong saya untuk masuk kepadanya. Loh, ini sudah tidak lagi ada masalah, sudah mulai ada ujian-ujian, dia pun loncat kembali kepada agama aslinya atau keyakinan aslinya. Dan ini banyak di masa Rasulullah SAW di akhir daripada kehidupan beliau, ya banyak sekali utusan-utusan datang kepada beliau, manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong. Setelah beliau meninggal dunia, sebagian mereka murtad dari agama. Ini orang-orang yang memang ya butuh nama alaham. Orang yang beribadah kepada Allah berada di tepian. Allah memusnahkan. Baik. Jadi di sini tuduhan-tuduhan mereka terhadap para sahabat tidaklah benar. Artinya itu hanyalah sekedar tuduhan semata. Ya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in dan tentunya orang-orang beriman yang datang setelah mereka juga demikian. Ada memang orang-orang yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Bukan karena mengharapkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Bahkan Allah SWT mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan akhirat tetapi untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Fa'ala raddun 'alaihim biqaulihim fil mu'minin innahum yuriduna dunya. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala dan apa? Jawaban Allah Subhanahu wa taala dan bantahan Allah terhadap mereka yang menuduh orang-orang beriman hanya ingin kehidupan dunia. Wallahu azza wa jal yaqul, Allah azza wa jal menyatakan yuriduna wajha, bahwa mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa batalahumul ikhlas. Allah nyatakan di situ, Allah tetapkan pada mereka bahwa mereka itu melakukan berbagai macam ibadah-ibadah tersebut karena keikhlasan. Mereka masuk dalam Islam betul-betul karena menginginkan kebaikan. Sedangkan orang-orang yang datang tersebut ahlu fatwa, mereka para tokoh ya, mutrafuha, orang-orang mutrafin, orang-orang yang memang pembesar-pembesar, bisa jadi mereka menganggap ini adalah satu peluang. Ya, peluang yang akan membawa kepada kemaslahatan dunia. Ya, karena Muhammad sekarang kelihatannya pengikut-pengikutnya semakin banyak ini. Mereka melihat peluang. Nah, kalau saya masuk ke situ, saya akan menjadi apa? Kedudukan saya bagaimana? Demikian pula orang-orang yang sekarang ini. Ya, seseorang untuk kemudian masuk kepada sesuatu, dia melihat sisi kemaslahatan. Ada orang-orang yang punya anggapan demikian, terutama mereka yang berada di atas hizbiyah. Allah menustah terkungkung oleh hizbiyah, terkungkung oleh fanatisme golongan, berada di satu golongan. Dan memang demikian kondisi daripada kaum muslimin yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kaum muslimin ini akan bergolong-golongan menjadi 73 golongan. Satu golongan yang selamat yang disebut dengan Al-Firqatul Najiyah. Nah, Mereka-mereka ini satu dengan yang lain di saat berada di golongannya, dia sudah seolah tidak dipakai. Dia melongo kepada golongan yang lain. Kalau saya berada di sana, nanti saya statusnya sebagai apa? Kalau kira-kira menguntungkan di sana, dia loncat ke golongan berikutnya. Dia berpindah dari golongan satu ke golongan yang lain hanya karena kemaslahatan dunia, kedudukan, riasa, dan semisalnya. Sedangkan kalau seseorang berada di atas sunnah, al-firqatun najiyah, ma'ana alaihi jawwa wasabi, yang berada di atas apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya pada hari ini, kata Rasul. Ya, tidak akan memikirkan hal-hal tersebut, karena dia melihat bahwa ini adalah hak, ini adalah jalan yang lurus. Dan memang tidak ada yang menjanjikan apa-apa, ya, datang kajian, kemudian setelah itu tidak mendapatkan apapun, karena memang tidak terstruktur sebagaimana organisasi, karena memang bukan organisasi, tidak terstruktur sebagaimana hizbiyah yang memiliki sekian banyak aturan-aturan. Itu mereka adalah organisasi. Sedangkan Ahlu Sunnah ini adalah manhaj, manhaj cara menjalankan agama. Ini siapa pemimpinnya? Ya Rasulullah pemimpinnya. Tidak ada pemimpin. Sehingga orang yang masuk di dalamnya betul-betul menginginkan ya hanya al-haq. Tidak bisa mengharapkan di sana nanti akan mendapat kesuburan, kesenangan, kenikmatan, apalagi kekayaan. Itu justru jadi ujian. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam biswak. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.